بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتاب عمدة الأحكام عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقلنا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kedua penghuni kuburan ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dan keduanya tidaklah diazab karena perkara besar. Amma ahaduhuma, adapun salah seorang dari keduanya, fakana la yastatiru minal baul, dia tidak menutup diri ketika buang air kecil. Dalam lafaz yang lain, la yatanazzah, dia tidak membersihkan diri dari buang air kecilnya. Wa amal akhar, adapun yang lainnya, fakana yamshi bin namimah, dia melakukan namimah, adu domba. Fa akhadha jaridatan ratbatan, kemudian Rasulullah SAW mengambil sebuah pelapah kurma yang masih basah. Fasyaqqaha nisfaini, kemudian beliau memecahnya menjadi dua. Faghariza fi kulli qabrin wahidatan, kemudian beliau menancapkannya pada setiap kuburan tersebut satu potong jaridah kelapa kurma tersebut. Faqulna, kemudian kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima fa'alta hadza, kenapa engkau lakukan ini, untuk apa engkau lakukan ini? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam naibasa, mudah-mudahan diberikan keringanan dari keduanya selama kedua pelapah kurma tersebut belum kering. Ini hadis Abdullah bin Abbas dalam bab al-istitabah, bersuci, beristinja. Barakallahu fikum. adab, qadha hajat, buang kotoran. Di antaranya barakallahu fikum, termasuk adab ketika buang kotoran dalam hadis ini harus membersihkan diri dari air kencing. Jangan sampai barakallahu fikum mengena kepada kainnya, pakaiannya, mengena kepada badannya, kemudian dia sholat dalam keadaan seperti itu. Atau dalam lafaz lain, la yatanazzah, anam la yastatir, tidak menutup diri ketika buang air kecil. Terlihat auratnya oleh orang lain. Yang aurat, barakallahu fikum, wajib ditutupi. Rasulullah SAW melarang la yanzuru rajulu ila auratir rajul. Tidak boleh seseorang melihat auratnya orang lain. Rasulullah bersabda, ihfad aurataka illa min zaujatik. Pelihara kemaluanmu kecuali dari istrimu. Ini yang berkaitan dengan adab qadha hajat. Seperti biasa barakallahu fikum, kita mulai dari rawi hadis yang meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah SAW. Kita baca sedikit biografinya. Rawi hadis ini adalah Abdullah bin Abbas, anak paman Rasulullah SAW. Lengkapnya barakallahu fikum, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi, ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habrul Ummah. Beliau digelari dengan Habrul Ummah, tinta umat ini. Artinya orang yang paling banyak, orang yang berilmu dari umat ini. Orang yang paling berilmu dari umat ini. Habrul Ummah. Wa tarjumanil Quran. Beliau adalah penterjemah Al-Quran, pentafsir Al-Quran. Abdullah bin Abbas. Kita masih ingat barakallahu fikum, beliau sebagai pentafsir Al-Quran di zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang-orang yang didekatkan dalam pemerintahan beliau, orang-orang tua, orang-orang yang berilmu, tokoh-tokoh. Nah, yang dijadikan sebagai teman musyawarahnya, teman diskusinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa ahlu musyawaratihi kuhulan kanu syubbanan. Ahlu musyawarah, orang-orang yang bermusyawarah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kuhulan, orang-orang tua, orang-orang sudah mapan umurnya. Wa syubbanan, dan demikian juga anak muda, anak muda yang berilmu. Di antaranya Abdullah bin Abbas masuk ke dalam ahlu musyarahnya. Pada suatu hari Umar bin Khattab ingin memperlihatkan kepada para sahabat yang lain tentang keilmuan Abdullah bin Abbas. maka mulailah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah berfirman, idza jaa nasrullah. Idza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan Allah. Wal fath, dan pembukaan kota Mekah. Wa ra'aytan nasa, dan engkau melihat manusia. Yadkhuluna fi dinillah, masuk ke dalam agama Allah, ke dalam agama Islam. Afwaja, dalam keadaan berbondong-bondong. Allah sudah perlihatkan pembukaan kota Mekah, kemenangannya. Nah, banyak melihat kaum muslimin, manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Nah, kemudian Allah merintahkan fasabbih, maka engkau wahai Muhammad fasabbih, sucikanlah Allah. Bihamdi rabbika wastaghfir, dengan pujian-pujian, dan minta ampunlah engkau kepadanya. Innahu kana tawwaba, sungguhnya Allah adalah penerima taubat. Apabila pertolongan Allah telah datang, apabila engkau telah melihat pembukaan kota Mekah, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk-masuk ke dalam agama Allah, maka bertasbihlah engkau dengan memuji Allah dan meminta ampunlah kepada Allah. Karena Allah Maha Penerima taubat. Umar bin Khattab menanyakan ayat ini kepada para sahabat yang berkumpul di ahli musyarahnya. Maka mereka mengucapkan masing-masing ungkapan daripada penafsiran mereka kepada terhadap ayat ini. Setelah mereka para sahabat yang tua-tua ditanya seperti Umar bin Khattab, kemudian Abdullah bin Abbas kena giliran. Ataqulu hakadha ya ibnahi, apakah engkau mengatakan seperti itu, seperti teman-teman yang menafsirkan ayat ini? Nah, kata Abdullah bin Abbas, tidak. Hadza ajalu. Nah, ini adalah tanda nam ajalmu. Tafsir Ibn Abbas, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, ini merupakan nam ajalnya, pertanda ajalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan tiba. Maka Rasulullah diperintahkan untuk bertasbih dan beristighfar. Karena sudah melihat kemenangan demi kemenangan pembukaan kota Mekah, banyak manusia sudah masuk Islam. Maka kata Abdullah bin Abbas, ini pertanda ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah memerintahkan untuk bertasbih dan meminta ampun kepadanya. Nah, kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, saya enggak pernah mendengar dan awkamakal menengah seperti ini, tafsir seperti ini. Padahal dia adalah seorang yang waqaf, yang berdiri tegak kuat terhadap Al-Qur'annya. Nah, ini salah satu daripada bukti Abdullah bin Abbas dalam terjemahan Al-Qur'an. Dan banyak lagi barakallahu fikum yang menunjukkan hal itu tentang Abdullah bin Abbas. Kemudian dhammahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memeluknya, memeluk Abdullah bin Abbas. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mendoakan beliau, Allahumma 'allimhul hikmata. Nabi memeluknya, memeluk Abdullah bin Abbas dan mendoakan, ya Allah, ajarilah dia hikmah. Au qala, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam lafaz yang lain mengatakan, Allahumma 'allimhul kitab. Ya Allah, ajarilah kepada beliau Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an. Nah, Abdullah bin Abbas. wa wada'a lahu wudu'an. Dan Abdullah bin Abbas telah pernah meletakkan air wudu buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Nah, dan lafaz kalau ketika menginap di rumah bibinya itu Maimunah. Abdullah bin Abbas meletakkan air wudu buat Rasulullah sambil berwudu di malam hari. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mendoakan beliau, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, fahamkanlah dia Abdullah bin Abbas dalam agamanya. Jadi banyak enam doa yang didapatkan oleh Abdullah bin Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didoakan kebaikan, dipakihkan terhadap agama, diajarkan kitab dan hikmah, diajari bahkan dalam hadis diajari akidah sebagaimana dalam hadis Arba'in Nawawiyah ketika Abdullah bin Abbas dibonceng di atas keledai bersama Rasulullah SAW. Diajari, ya gulam ini wa'alimuka kalimatin, wahai anak saya ajarkan kamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujahaka, wa sa'ata fasa'idlah, wa yasta'anta fasa'in billah, wa'alam annama akhfaka lam yakun yusibaka, wa annama asabaka lam yakun yukhtiaka. Ya, jadi akidah, keyakinan yang benar. Wahai anak, aku akan mengajarimu beberapa kalimat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jaga agama Allah, jaga syariat Allah, ini saya yang kau akan dijaga oleh Allah. Nah, ya, al-amal al-jaza min jinsil amal. Engkau menjaga agama Allah, engkau menjaga syariat Allah, maka Allah akan membalasmu dengan Allah akan menjagamu, menjaga kesehatanmu, menjaga nah barakallahu fikum rizkimu, anakmu, harta bendamu. Nah, bahkan yang paling besar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agama. Agama kita yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Orang-orang yang beriman, jika engkau menolong Allah, menolong agama Allah, menolong syariat Allah, yansurkum, niscaya Allah akan menolong kalian. Nah, jadi banyak enam Abdullah bin Abbas mendapatkan pelajaran di masa kecilnya dari Rasulullah SAW. Nah, fa'adraka ilman kathiran, maka beliau Abdullah bin Abbas termasuk orang yang mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Nah, mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Pernah membantah orang-orang Khawarij. Nah, dengan bantahnya, dengan dialog yang panjang lebar dengan orang-orang Khawarij. Yang sekian 6,000 ya, sekian orang kembali dari pemahaman Khawarijnya, taubat dengan hujah yang disampaikan oleh orang-orang Khawarij ketika mereka mengkritik pemerintahan yang sah, yaitu pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Barakallahu fikum. Dibantah oleh Abdullah bin Abbas, dan dengan izin Allah banyak yang rujuk, sekian jumlah orang rujuk dari pemahaman Khawarijnya Abdullah bin Abbas. Dibawakan hadisnya oleh Syekh Muqbil dalam Jami' Shahih Malik Sahihain, dan juga kitab-kitab yang lain yang masyhur terkenal, dialog Abdullah bin Abbas dengan orang-orang Khawarij membantah mereka. Terlihat keilmuannya barakallahu fikum. Wa kana harisan, beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma harisan 'alal ilm. Beliau seorang sahabat, memang orang yang sangat-sangat semangat terhadap ilmu. Nah, ya Abdullah bin Abbas termasuk salah seorang yang sangat semangat terhadap ilmu. Di samping mendapatkan doa keberkahan dari Rasulullah, Allahumma faqih fiddin, di samping beliau yang memang usahanya juga semangat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu barakallahu fikum yang banyak. Qala fihi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab telah berkata tentang Abdullah bin Abbas yang membuktikan semangatnya Abdullah bin Abbas terhadap ilmu. Kata Umar ibn al-Khattab, "Dzakum fatan kahul, lahu lisanun sa'ul wa qalbun aqul." Kata Umar ibn al-Khattab tentang Abdullah bin Abbas, inilah dia. Nah, seorang pemuda yang kahul, yang tua, dewasa. Nah, masih pemuda, tapi dewasa. Nah, keilmuannya. Lahu lisanun sa'ul, beliau adalah seorang yang memiliki lisan yang pandai bertanya, kuat bertanya. Nah, wa qalbun aqul, beliau seorang yang memiliki hati yang cerdas, paham. Nah, ini kata Umar ibn Khattab tentang Abdullah bin Abbas. Dakum fatan kahul, wala lahu lisanun sa'ul, wa qalbun aqul. Tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad nahazal ihtilam. Rasulullah SAW meninggal dunia sementara beliau baru menginjak usia balig. Nah, banyak. Nah, Rasulullah SAW meninggal, beliau baru menginjak usia balig. Wa mata fi Taif sanata 68, beliau meninggal di Taif pada tahun 68. Ini Abdullah bin Abbas. Seorang yang berilmu dari kalangan sahabat. Banyak hadis-hadis yang beliau dengar dari sahabat yang lain. Karena beliau masih baru menginjak usia balig, kemudian Rasulullah meninggal. Jadi hadis-hadis yang banyak beliau dengar dari sahabat-sahabat yang lain. Nah, yang disebut dengan mursal sahabi. Riwayat-riwayat yang disampaikan oleh sahabat yang tidak didengar langsung dari Nabi SAW, tapi mendengar dari sahabat-sahabat yang lain. Dan mursal para sahabat, mursal sahabi makbul. Hadis-hadis mursal sahabi, hadis yang didengar oleh sahabat ketika itu masih kecil atau dia tidak hadir ketika Rasul menyampaikan hadis, nah, atau ketika Rasul safar tapi dia menyampaikan, nah, namanya mursal sahabi. Hadisnya tetap diterima. Nah, kullu sahabi, karena setiap sahabat adalah udun. Kalau ada kemungkinan mendengar dari tabi'in kibar, nah, jarang sekali, kata Lafidz Ibnu Hajar, kata Ibnu Katsir juga. Nah, ya, mendengar dari tabi'in kibar atau tabi'in yang baik sangat nadir. Nah, barakallahu fikum. Seperti Abdullah bin Zubair, seperti itu hadisnya banyak didengar dari sahabat-sahabat yang lain, tidak langsung mendengar dari Rasulullah. Abdullah bin Abbas pun seperti itu. Nah, karena Rasulullah meninggal, beliau baru menginjak usia balig. Tetapi beliau termasuk salah seorang yang banyak riwayat hadisnya. Termasuk 7 orang kan? Salah satu dari 7 orang tersebut. Al-Mukthiruna fi riwayatil athar, Abu Hurairah, Yalihi ibn Umar. Kemudian apa? Wa anasun wal habru kal hudri. Habru siapa? Habru adalah Abdullah bin Abbas. Nah. Kemudian dua penghuni kuburan tersebut yang dilewati Rasulullah SAW, yang Rasul mengatakan kedua penghuni kuburan sedang diazab, apakah muslim keduanya, apakah kafir? Yang tarjih oleh para ulama, kedua-duanya adalah muslim. Nah, karena penyebab diantara disiksa dalam kuburnya adalah enam perkara-perkara syariat yang ditinggalkan oleh seorang muslim. Tidak menutup diri dari buang air kecilnya, dan kemudian namimah. Barakallahu fikum. Kalau dia bukan kafir, tidak akan diberi syafaat oleh Rasulullah SAW dengan tadi ditancapkan lebah kurma di atas kuburannya. Nah, menunjukkan bahwa dia seorang muslim, namun dia bermaksiat dengan kedua maksiat tersebut. Dan tentunya ini Rasulullah SAW kenapa melakukan hal itu, betapa kuat kasih sayangnya terhadap umatnya walaupun bermaksiat. Iya. Orang namimah mengadu lomba bukan perkara kecil, dosa besar. Nah, sehingga diazab kubur, diazab dengan azab kubur seperti ini. Demikian juga tidak membersihkan diri dari air kecilnya bukan perkara yang ringan, penyebab daripada azab kubur. Tapi Rasulullah SAW berharap kepada Allah untuk diringankan azabnya sebelum kering dua pelapak kurma tersebut. Kemudian kenapa pelapak kurma yang digunakan? Karena pelapak kurma lama keringnya, barakallahu fikum. Doakan sebelum kering agar diringankan, barakallahu fikum. Kemudian syarhul ijmali. Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini fil Baqi'. Di Baqi kuburan. Berarti jelas di kuburan Baqi, kuburan muslim. Jadi kedua-duanya muslim. Dan kedua orang penghuni kuburan tersebut bukan kuburan jahiliyah. Kuburan baru. Dan baru ketika itu masih baru berapa tahun di qabraini jadidan. Fakashafa lahu an ta'dhibi man fihi ma, kemudian Allah perlihatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dari penyiksaan azab kepada dua penghuni kuburan tersebut bisama'i aswatihima, dengan mendengar suaranya. Wa an sababi dzalika ta'dhib, dan diperdengarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebab kedua tersebut diazab. Wa kana ma'ahu jam'un min as-sahabah radhiyallahu anhum, dan ketika itu ada sejumlah para sahabat bersama Rasulullah SAW. Fa akhbarahum bidzalika tahdhiran min asbabil 'adzab, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan hal yang demikian kepada para sahabatnya sebagai peringatan dari sebab-sebab nan terjadinya azab kepada kedua penghuni kuburan tersebut. Diterangkan oleh Rasulullah SAW. وَبَيَّنَا أَنَّ سَبَبَ تَعْذِيهِمَا أَمْرٌ لَا يَشُكُ عَلَيْهِمَا تَرْكُهُ, dan Rasulullah SAW menyebutkan kepada mereka para sahabat sesungguhnya sebab pengazaban terhadap kedua penghuni kuburan tersebut adalah perkara yang tidak berat bagi keduanya untuk meninggalkannya. Iya, perkara yang ringan bagi keduanya. لَوْ شَاءَ, kalau keduanya mau berusaha membersihkan diri dari buang kotoran kecilnya dan menahan lisannya dari namimah. Wa in kana kabiran binisbati al-uqubati, walaupun perkara tersebut perkara besar ketika kita melihat kepada hukumnya dan siksaannya. Tetapi kalau kita lihat perbuatannya, perkara yang ringan bagi keduanya. Mudah untuk dia meninggalkannya. Tidak berat. Barakallahu fikum. Amma ahaduhuma fasababu ta'dhibihi, adapun salah satu dari keduanya sebab diazabnya, annahu la ya'tani bitthaharati allati hiya min syurutis shalah, dia tidak memberikan perhatian terhadap taharah bersuci, dia kurang perhatiannya, padahal taharah di sini termasuk syarat daripada syarat sahnya salat. Fakana la yastabri'u min baulihi wa la yatanazzah minhu. Dia tidak membersihkan diri dari buang air kecilnya. Tidak mensucikan diri darinya. Nah, ini salah satu penyebab terjadinya siksa kepada salah satu penghuni kuburan tersebut. Wa masani adapun yang kedua, fa sababu ta'dzibihi at-tafriqu bainal muslimin bin namimah. Adapun orang yang kedua sebab dia diazab dalam kuburnya adalah dia memecah belah di antara kaum muslimin dengan mengadu domba. Allati biha fasadul mujtama, yang dengan sebab namimah mengadu domba tersebut menjadi rusaklah dan kehidupan masyarakat. Bihdathil adawati wal bagdha bainahum, dengan mengadakan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Tsumma akhbara Ibnu Abbas, kemudian Abdullah bin Abbas menghabarkan rawil hadis, beliau sebagai perawi hadis ini, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhadha 'asiba nakhlin, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pelepah kurma, ratbim yang masih basah, fasyaqqahu nisfain, kemudian membelahnya menjadi dua bagian. Tsumma ghariza kull fi kulli qabrin wahidatan, kemudian ditancapkan dalam setiap satu kuburnya satu daripada belahan pelapa kurma tersebut, inda ra'sihi, di bagian atas kepala kuburan tersebut. Wa qala, dan beliau bersabda, la'allahu yukhaffafu anhum al-'adzab ila an yabisa. Nah, mudah-mudahan Allah meringankan azab dari keduanya sampai pelapa kurma ini kering. Barakallahu fikum. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat terlihat kasih sayangnya terhadap enam umatnya. Itulah beliau Raufur Rahim. Harisun 'alaikum bil mu'minina Raufur Rahim, semangat untuk menyemangatkan kalian. Enam, ya, lembut dan penyayang terhadap enam hambanya, terhadap umatnya. Gambaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagai penyelamat, pemegang tali pinggang-pinggang umat daripada umatnya ini supaya tidak terjatuh ke dalam api. Barakallahu fikum. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika di telaga Haud nanti, ketika melihat daripada umatnya ada orang-orang yang diusir dari telaganya, Rasul memanggil mereka, ummati ummati, wahai umatku, wahai umatku. Namun mereka tetap terhalang dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Nah, ya, mereka ukhtuliju duni, mereka dihalang dari dekatku, mereka diusir dari telaganya Rasulullah sallam, tapi Rasulullah sallam memanggil mereka, ummati ummati, wahai umatku, wahai umatku. Nah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Naam, fawaidul hadith. Raya bayla. Tanazzuhi. ثبوت عذاب القبر وأن النميمة وعدم التنزه من البول من أسبابه. Di antara faidah-faidah di sini, yang pertama, adanya benarnya ada azab kubur. Benarnya adanya azab kubur. Azab kubur itu benar adanya. Hak. Nah, bukan cerita dongeng. Bukan cerita bohong. Azab kubur itu benar. Nah, ini termasuk akidah ahli sunnah yang meyakini azab kubur itu benar adanya. Di sana ada 6 kelompok-kelompok, 6 yang mengingkari adanya azab kubur. Seperti di antaranya Hizbut Tahrir. Alasannya hadis tentang azab kubur adalah hadisnya ahad, gak bisa dijadikan pegangan dalam akidah keyakinan. Nah, padahal berapa banyak hadis-hadis yang datang melalui hadis ahad. Hadis ahad apabila sahih, maka sama derajatnya seperti hadis yang masyhur barakallahu fikum, yang wajib kita beramal dari akidah, ibadah, dan yang lainnya barakallahu fikum. Dan ada tokoh-tokohnya, nam dari kalangan aqlaniyun, orang-orang yang menuhankan akal, yang mereka mengukur dalam alam kubur, alam barzah dengan kehidupan dunia. Nah, mereka mengatakan kalau kita gali kuburan itu, niscaya akan kita dapatkan mayat yang kita letakkan sebagaimana kita letakkan. Enggak ada bekas-bekas azab. Mereka seperti itu, barakallahu fikum, aqlaniyun, orang yang menuhankan akal. Padahal yang dia lihat ketika kuburan dibongkar itu adalah alam dunia yang dia saksikan, mayatnya masih seperti diletakkan. Sementara dan orang yang telah meninggal telah berpindah ke alam barzah. Dia juga bisa melihat alam barzah. Yang dia saksikan adalah alam dunia ini. Dan sementara jenazah orang yang telah meninggal telah berbeda alam dengan kita, alam barzah mereka. Barakallahu fiik. Wa anna namimata wa adama tanazzuhi minal baul min asbabihi. Dan ketahuilah, termasuk faedah daripada hadis ini, bahwasanya namimah, mengadu domba, mengadakan dalam kerusakan di antara kaum muslimin dengan mengunukilkan ucapan-ucapan di antara mereka dan menyebarkannya, kemudian terjadi dalam permusuhan dan pertengkaran dengan sebab menukilkan ucapan-ucapan tersebut, maka itulah namimah. Itu termasuk daripada salah satu enam sebab enam azab kubur. Demikian juga ada mutanazzuh, tidak membersihkan diri dari buangan air kecilnya, termasuk dari sebab-sebab azab kubur. Nah, Krayaman Abagar. Au karamatan. Nam anna Allah subhanahu wa ta'ala qad yakshifu linnas idharan li ayatin min ayatin nabi sallallahu alaihi wasallam au karamatan min karamatil wali. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang membukakan nam kepada manusia nam bentuk penampakan salah satu daripada tanda-tanda kebesaran Nabi. Atau kadang-kadang menampakkan satu karamah dari karamahnya para wali. Kadang-kadang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Seperti ini, Nabi SAW tidak mengerti ilmu gaib. Tetapi Allah Subhanahu wa taala beritahu bahwa kedua penghuni kuburan ini yang sedang dia lewati sedang diadab. Ini dari enam pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui ilmu gaib. Nabi tidak mengetahui ilmu gaib. Qul la ya'lamul ghaiba illallah. Katakan wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menampakkan sebuah karamah enam kepada para wali-walinya. Barakallahu fikum. Ya. Umar bin Khattab dan ketika mengutus pasukannya dalam ke suatu daerah, kemudian pasukan tersebut terdesak. Dan Umar bin Khattab ketika itu sedang berkhutbah di mimbar. Dan tiba-tiba Umar bin Khattab mengatakan, "Al-Jabal, al-Jabal." Berlindunglah kepada gunung, naik ke gunung, tiba-tiba begitu ketika khutbah. Padahal Umar bin Khattab ini sedang berkhutbah. Kenapa tiba-tiba ngomong seperti itu? Ternyata Allah menampakkan kepada beliau, nah pasukan yang diutusnya sedang terdesak, diperintahkan oleh beliau untuk naik ke bukit ke gunung. Al-Karamah. Barakallahu fikum. Nah. Demikian Allah Subhanahu wa taala kadang memberikan dan menampakkan karamah kepada para wali-walinya. Kejadian yang di luar kebiasaan manusia. Adapun kalau antum melihat orang bisa berjalan di atas air, nah bisa terbang di udara, nah jangan tertipu. Sampai antum melihat dari kekuatan berpegang teguhnya terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu wasiat dari pesan Imam Nawawi, Imam Syafi'i. Nah, ya. Kalau dia memang ternyata orang yang kuat berpegang terhadap sunnahnya, ibadahnya, bagus ketakwaannya, bisa dia berjalan di atas air, bisa terbang di udara, nah itu karamah. Tapi kalau barakallahu fikum bisa terbang di udara, nah bisa nah jumatan di Masjidil Haram setiap minggu, nah ya, tapi lihat sholatnya enggak pernah tahu berjamaah, nah sunnah juga tidak mengenal sunnah, adab akhlaknya juga buruk, nah ya, tapi jumatan di Masjidil Haram setiap jumat, nah ya, pengakuannya, nah jumat enggak ada di kalangan di masyarakat yang enggak ada. Ketika ditanya kenapa kok enggak pernah keluar jumatan, oh saya jumatnya di Masjidil Haram. Nah, maka itu adalah ya, bukan aulia Allah, bukan wali Allah, tetapi aulia syaitan, wali-wali syaitan. Maka jangan tertipu ketika melihat yang demikian, lihatlah kepada berpegang teguhnya dia terhadap sunnah. Nah, sunnah aja enggak bisa mengerti, nah bagaimana akan datang karamah? Bukan dari karamah Allah. Nah, keanehan-keanehan khawariful adat yang dia lakukan, tidak mempan, dibacok dan yang lainnya, tetapi dia tidak mengenal agama, bukan nam karamah, tetapi itu adalah nam saharah, nam sihir barakallahu fikum, atau syahwadat, nam barakallahu fikum, pertukunan-pertukunan. Yang ketiga, nah, Aba Atifah. Tanazzuhi. Insani. Abu Ala Abu Ali. Hah? Apa? Kayaknya harus beli kitab. Kalau lihat di HP enggak bisa dicoret-coret. Kecil ini. Capek lihatnya. Iya. Kalau lihat kitab kayaknya capek. Kalau lihat yang lain mungkin enggak. Baik, ya. Kalau lihat kitab sudah beli kitab yang mahal, eh. Eman-eman enggak dibaca. Semangat dia baca. Ya, barakallahu fikum. Ini insyaallah nam daras ini kalau Ustaz Abdul Rahman mengajar, kita ingin tetap melanjutkan bagi ikhwan yang ada keinginan dan semangat untuk belajar membaca. Tapi waktunya kira-kira mungkin habis isya 20 menit atau 20 menit. Nah, kalau siapa yang memang mau ingin fokusnya kepada bahasanya dalam membaca, nambar kalau insyaallah kita target sebelum sampai sebelum Ramadan ada kemampuan, ada hasilnya enggak, nambar kalau itu. Kalau enggak ada sudah Ramadan tetap dibaca ini dari ini. Baik. Wujubu tanazzuh al-insani min baulihi wa kadzalika sa'irul abwali an-najisati. Abwal jamak dari baul, baulun, baulani, abwal. Air kencing. Wajib seseorang mensucikan diri dari air kencingnya. Demikian juga wajib bagi seseorang mensucikan diri dari semua kencing-kencing yang najis. Nah, barakallahu fikum. Wajib seseorang menyucikan diri dari baulnya, air kencingnya. Demikian juga wajib seseorang mensucikan diri dari semua air kencing yang najis. Yang keempat, dan man, abang Marwazi. Anna an-namimata wa tarka at-tanazzuhi minal bauli min kaba'iriz dzunub. Sesungguhnya namimah mengadu domba dan juga tidak membersihkan diri dari air kencing itu termasuk kabair. Termasuk dosa besar. Apa dalilnya bahwasanya tidak membersihkan diri dari air kencing termasuk dosa besar? Nah, karena Rasulullah SAW menyebutkan tentang adabnya secara khusus, yaitu adab kubur. Termasuk kaidah sebuah perbuatan dihukumi sebagai dosa besar, ada hukuman terkhusus, hukuman 6 dari syariat secara khusus, adab kubur, adab neraka. Nah, itu termasuk dobit 6 dawabit kaidah-kaidah kabair. Namimah termasuk kabair, tidak membersihkan diri juga termasuk kabair, dosa besar. Yang dosa besar tersebut, nah, konsekuensinya tidak bisa dihapuskan dosanya dengan amal soleh. Tidak bisa dihapuskan dengan sholat Jumat, dengan puasa. Harus taubat dari, taubat khusus dari perbuatan itu. Baru terampuni dosanya. Barakallahu. Jadi berat, bukan ringan. Kalau dosa-dosa kecil yang bukan termasuk kabair, apabila kita banyak amal soleh, maka amal-amal soleh bisa menghapuskan dosa-dosa kecil tersebut. Dan Allah Ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan kejelekan-kejelekan, dosa kecil. Barakallahu. Demikian Allah Ta'ala berfirman. Yang keenam, bersaudah. Oh, yang kelima ya, yang kelima, enam. Li. Nam at-tambihu ala azimi sya'ni sholati haitsu kana al-ikhlalu bi syai'in min syurutiha sababan li'adzabil qabri. Faedah yang kelima, at-tambih, perhatian terhadap agungnya perkara sholat. Dari sisi bahwasanya kerusakan sedikit saja dari syarat-syarat sholat merupakan sebab nam untuk azab kubur. Jadi tambih, perhatian tentang urusan sholat itu betapa besar agung perkara sholat ini. Nam yang seseorang nam mengikat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui sholat ini. Nah, di sini termasuk agungnya perkara sholat, rusak sedikit saja dari syarat-syarat sholat ini menjadi sebab untuk adanya, untuk mendapatkan azab kubur. Nah, hanya tadi tidak membersihkan diri dari air kencingnya. Nah, ini merupakan suci daripada najis, termasuk salah satu syarat sahnya salat. Suci pakaiannya, suci badannya dari najis. Barakallahu fikum. Ketika rusak, ternajisi pakaiannya, tempatnya atau badannya dengan sebab air kencingnya, itu penyebab daripada azab kubur. Waliyadzubillah. Yang keenam. Dan Aba Urwah. Nam syafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi hatta al-usati minhum. Kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Nam sampai-sampai mendapatkan kasih sayang pula al-usat, orang-orang yang bermaksiat dari kalangan umatnya. Orang yang mengadu domba namimah maksiat, maksiat bahkan termasuk dosa, dosa besar. Nah, diazab di kuburnya diazab. Rasulullah tetap berusaha untuk meringankan azab daripada siksanya. Tidak membersihkan diri dari buang air kecil, termasuk maksiat. Maksiat kalau dia menyengaja, barakallahu fikum. Nah, ya. Rasulullah SAW sangat menyayangi enam umatnya walaupun dia bermaksiat kepada Allah. Nah. Aslan. Nomor 7. Nomor 7 ada? Enggak ada. Mu'akkatatan. Yukhaffafu. Yaibasa. Nah, anna syafa'ata qad taqulu muaqqatatan. Ini faedah. Nah, sesungguhnya syafaat itu kadang-kadang ada batas waktunya. Ila haddin muayyanin, sampai waktu tertentu. Tadi apa? Semoga diringankan azabnya selama pelapah kurban ini masih basah, belum kering. Iya. Nah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li'ala allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Syafaat pembelaan kadang-kadang demikian memiliki batas waktu tertentu. Abu Zuhair. Hirsus sahabati radhiyallahu anhum ala ma'rifatil hikmati fi fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangatnya para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain untuk mengetahui hikmah dari perbuatan Rasulullah SAW. Bertanya, ketika Rasulullah SAW memecah 6 pelapa kurma tersebut menjadi 2, kemudian menancapkannya kepada masing-masing kuburan satu pecahan, 6 para sahabat bertanya, lima fa'ata hadza ya Rasulullah, untuk apa engkau lakukan ini ya Rasulullah, apa hikmahnya? Nah, ini pertanyaan para sahabat. Barakallahu fikum. Tidak diam, tidak langsung menduga-duga, oh begini-begini, tidak, bertanya. Sampai Rasulullah mengatakan, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Tanbih, barakallahu fikum. Apakah disunnahkan bagi kita untuk melakukan hal itu sebagaimana Rasulullah SAW menanamkan, menancapkan kayu basah ketika kita menguburkan jenazah? Nah, kata Imam Ibnu Taimin rahimahullah, la yusannu lana wad'u jaridatin 'alal qubur. Tidak disunahkan bagi kita untuk meletakkan pelapah kurma di atas kuburan-kuburan. Li'annana la na'lamu anna sahibal qabri nam yu'adzab. Karena kita tidak mengetahui bahwasanya penghuni kubur tersebut sedang diazab. Fawad'ul jaridati ala qabrihi isa atau dhannin bihi. Maka meletakkan pelapa kurma di atas kuburannya berarti kita suudzon kepadanya. Iya, suudzon berarti menganggap sedang disiksa. Nah. Wa tafaul alaihi bil azab, dan berarti tafaul berharap-harap, jangan-jangan dia sedang diazab, kan begitu. Nah, ya. Tidak seperti itu barakallahu fikum. Buktinya Rasulullah SAW enggak pernah melakukan kepada kuburan-kuburan yang lainnya. Pada orang-orang yang meninggal di zaman Rasulullah begitu, Pak. Banyak, sampai putrinya sendiri meninggal lebih dahulu. Iya, tapi tidak dilakukan hal itu. Berarti memang bukan perkara sunnah. Itu ketika itu Rasulullah SAW meletakkan hal itu karena memang mengetahui sedang diazab. Barakallahu fikum. Barakallahu. Apakah sunnah juga disunahkan melangsung saja menanam pohon hidup di kuburannya? Kan doanya tadi semoga diringankan azabnya selama ini masih basah. Sudah tanam yang hidup saja. Basah terus. Nah, itu akal-akalan. Mengkiaskan kepada tadi. Nah, yang rajih tidak ada sunnahnya. menanam pohon di atas kuburannya. 6. Ya. Ini sudah dua kali pertanyaan ini, Anam. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersolawat atas dirinya ketika bertasyahud? Nah, apa faedahnya kalau Anam tahu kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersolawat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam barakallahu fikum sebagai contoh bagi kita. Nah, salu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita melihat Nabi salat. Ya. Diperintahkan kita meniru salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi gerakan, dari sisi bacaan semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan selawat kepada beberapa orang sahabat. Zahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melakukan hal itu. Barakallahu fikum. Allahu a'lam. Jangankan para Allah dan para malaikat juga bersolat. Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi. Di sana ada lafaz assalamu alaina, ya. Wa ala ibadillahi salihin. Wallahu ta'ala alam. Ini jadi tidak ada sunnahnya. Nah, menanam pohon atau menancapkan pohon, menancapkan pelepah yang masih basah di kuburan seseorang. Karena itu tidak ada. Contohnya dari Nabi SAW. Bukan hanya itu hanya kejadian satu kali, kejadian waqiah, kejadian bukan setiap menguburkan Nabi SAW menancapkan 6 pelepah kurma. Demikian pula tidak setiap melewati kuburan seperti itu, barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam zahirnya ketika itu memang mengetahui, Allah beritahukan bahwasanya penghuni kuburan tersebut sedang diazab, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki syafaqah, kasih sayang untuk memberikan syafaat dengan diringankan azab, barakallahu fikum. Wallahu taala alam, nastati bi hadzal qadar. Sallallahu alaihi wa sallam.